dalam risalah Makaribul Akhlaq ini di antara yang telah kita bahas pada pertemuan yang telah lalu terkait dengan masalah-masalah akhlak ini, di antaranya adalah tentang definisi akhlak. Syekh mengatakan akhlak itu suratul insanil batinah, begitu ya. Akhlak itu adalah bentuk batin manusia atau gambaran batin manusia. Gambaran batin yang ada di dalam diri manusia. Mengapa didefinisikan seperti ini? Karena pokok akhlak itu adalah ada di dalam batin, bersifat batin. Adapun perilaku atau perbuatan yang nampak adalah merupakan pancaran dari yang ada di dalam batin manusia. Kemudian juga Syekh menjelaskan tentang apakah akhlak itu jibillah atau iktisab. Apakah akhlak itu bersifat tabiat, bawaan, atau bakat lahir, atau akhlak itu dihasilkan melalui suatu proses, melalui suatu usaha, melalui latihan dan kebiasaan. Dan saya mengatakan dua-duanya, ada akhlak yang memang bersifat bakat atau pembawaan, ada akhlak yang dihasilkan melalui proses pelatihan atau pembiasaan. Mana di antara dua akhlak ini yang paling utama? Syekh menjelaskan, pertama, kalau dari sisi tampilannya, akhlak yang ditampilkannya, maka akhlak yang sifatnya tabiat, bakat, itu lebih baik. Karena ia nampak alamiah. Adapun dari sisi mujahadah, maka akhlak yang kedua yang dihasilkan melalui proses latihan itu lebih besar pahalanya, karena di sana terdapat nilai mujahadah, di sana terdapat nilai usaha atau kesungguhan untuk mendapatkan akhlak tersebut. Nah, kemudian Syekh juga menjelaskan tentang majalatul akhlak, ini wilayah akhlak. Wilayah akhlak ini ada dua. Yang pertama adalah husnul khuluq fi muamalatil khalq, berakhlak baik terhadap al-Khaliq, terhadap Allah Subhanahu wa taala atau terhadap pencipta. Kemudian yang kedua, husnul khuluq fi muamalatil khalqi, berakhlak baik terhadap sesama makhluk. Berakhlak baik terhadap sesama makhluk. Jadi akhlak itu ruang lingkupnya itu tidak hanya berbicara tentang hubungan kita dengan sesama makhluk saja, tapi juga termasuk ke dalam ruang lingkup akhlak adalah bagaimana kita bersikap terhadap yang menciptakan kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala. jika ada seorang yang berakhlak baik kepada sesama manusia, tapi dia tidak berakhlak baik kepada Allah Subhanahu wa taala, maka orang itu tidak mendapatkan ya predikat sebagai orang yang berakhlak baik. Nah, kemudian telah kita jelaskan juga bahwa berakhlak baik kepada Allah Subhanahu wa taala mencakup tiga perkara. Yang pertama, talaqqi akhbarillahi ta'ala bitasdiq. Menerima kabar-kabar Allah Subhanahu wa taala dengan tasdiq, dengan sikap membenarkan. Membenarkan, mempercayainya, tidak mendustakan, tidak meragukannya sedikit pun. Apapun yang Allah informasikan, apapun yang Allah kabarkan dalam Al-Qur'an atau melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka harus kita benarkan. Tidak boleh kita mengingkarinya, menolaknya atau meragukannya, meragukan tentang kebenaran. Yang telah kita jelaskan juga di antara contoh-contohnya ya. Ya, termasuk juga di antara akhlak baik kepada Allah Subhanahu wa taala dalam poin ini adalah membela keyakinan-keyakinan kita terhadap kabar-kabar Allah Subhanahu wa taala tersebut. Membela, memperjuangkan keyakinan-keyakinan yang Allah Subhanahu wa taala kabarkan tersebut. Kemudian yang kedua, poin yang kedua dalam hal berakhlak baik kepada Allah Subhanahu wa taala adalah talaqqi ahkamillahi bil qabuli wat tanfidzi wat taqdim. Menerima hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala dengan penerimaan dan dengan pelaksanaan. Penerimaan dan pelaksanaan. Di hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala yang Allah tetapkan bagi kita di dalam syariatnya melalui Al-Qur'an atau melalui sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita harus pertama kita terima itu sebagai suatu hukum, suatu ketetapan yang Allah Subhanahu wa taala. Kalau wajibnya kita terima itu sebagai kewajiban. Kalau sunnah ya kita terima itu sebagai sebuah amalan sunnah. Kalau mubah kita terima juga itu sebagai sesuatu yang boleh. Kalau makruh juga kita terima itu sebagai sesuatu yang makruh. Kalau haram juga kita terima itu sebagai sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya, setelah diterima, diamalkan, diaplikasikan, diterapkan, dilaksanakan. Yang wajibnya kita kerjakan, yang haram kita tinggalkan, yang sunnah kita berusaha untuk mengerjakannya, yang makruh kita berusaha untuk juga menjauhinya, dan yang mubah kita boleh memilihnya antara menjaga atau tidak. Nah, ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, berakhlak baik kepada Allah Subhanahu wa taala adalah talaqqi aqdarillahi ta'ala birridha wassabr. Menerima takdir-takdir Allah Subhanahu wa taala dengan ridha dan sabar. Menerima takdir-takdir Allah Subhanahu wa taala dengan ridha dan sabar. Khususnya adalah takdir-takdir Allah yang tidak kita sukai. Yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Karena kita ini kan hidup di dunia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita hidup dalam kehidupan milik Allah Subhanahu wa taala, maka apa-apa yang terjadi kepada kita itu mesti sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, tidak semata-mata seluruhnya sesuai dengan apa yang kita kehendaki. Maka pasti yang namanya manusia itu akan mendapati kejadian-kejadian yang dia tidak inginkan. Nah, ketika kejadian-kejadian itu terjadi kepada kita, maka kita harus menerima hal itu sebagai takdir-takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita terima hal itu dengan sikap ridho dan dengan sikap sabar. Begitu. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian poin yang kedua dalam hal wilayah ruang nikah akhlak ini, yaitu husnul khuluq fi muamalatil khalqi, berakhlak baik terhadap sesama makhluk. Ya, berakhlak baik terhadap sesama makhluk. Nah, Syekh mengatakan amma husnul khuluq ma'al makhluk, adapun berakhlak baik kepada sesama makhluk. Fa'arafahu ba'duhum, maka sebagian para ulama ada yang mengatakan, mendefinisikan, wa minhum al-Hasan al-Basri, diantaranya adalah Hasan al-Basri rahimahullah, bi'annahu bahwa berakhlak baik kepada sesama makhluk itu adalah kaful adha wa barbulun nada wa tawafatul wajhi. Ini dinukil oleh Syekh dari kitab Ihya Ulumuddin karya Al-Imam Al-Ghazali. Nah, yang pertama, berakhlak baik kepada sesama makhluk itu tidak menyakiti. Tidak menyakiti orang lain, tidak berbuat buruk kepada mereka, tidak mengganggu, tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang merugikan atau menimbulkan ketidaknyamanan kepada orang lain. Ini yang pertama, kaful adha, mencegah diri dari perbuatan-perbuatan yang merugikan orang lain atau membahayakan orang lain atau menyakiti orang lain. Dan ini ya bersifat umum, artinya baik dengan tangan kita, perbuatan kita, atau dengan lisan kita. Lakin Nabi SAW mengatakan al-muslimu man saliman muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang muslim itu adalah orang yang bisa menjamin keselamatan kepada orang lain dari perbuatan atau dari ucapan lisan dan tangannya. Nah, di sini kan dikatakan lisan dan tangan. Karena manusia itu bisa menyakiti orang lain, pertama dengan lisan, kedua dengan perbuatannya, dengan fisiknya, dengan anggota badannya. Jadi menyakiti orang lain itu, perbuatan menyakiti orang lain yang harus kita hindari, harus kita tahan, adalah dengan lisan dan juga dengan anggota. Nah, yang kedua, barulun nada wartala betul, barulun nada artinya memberikan kebaikan. Wartala betul wajib. Yang ketiga adalah bertemu dengan mereka dengan wajah yang berseri-seri. Nah, masing-masing dari poin dalam definisi berakhlak baik kepada sesama makhluk ini dijelaskan oleh Syekh. Awalan yang pertama, makna kafil adab. Makna kafil adab, tidak menyakiti. An yakufal insanu adabu an ghairi, yaitu seseorang menahan dirinya dari perbuatan-perbuatan yang merugikan, menyakiti orang lain. Sawa'un kana hadzal adab yata'allaqu bil mal, baik perbuatan tidak menyenangkan, perbuatan yang merugikan ini terkait dengan harta, au yata'allaqu bin nafsi, atau terkait dengan jiwa, au yata'allaqu bil irdi, atau berkaitan dengan kehormatan. Harta, jiwa, dan kehormatan. tadi, dari sisi orang yang melakukannya kan ada dua. Kata Rasul tadi, dengan lisan atau dengan anggota badan. Gitu ya. Dari sisi orang yang disakitinya, orang yang dizaliminya, orang yang dirugikannya, itu ada tiga. Yang pertama adalah terkait dengan harta, merugikan orang lain dalam urusan harta. Kemudian yang kedua, merugikan orang lain dari sisi jiwa, dirinya. Kemudian yang ketiga, merugikan orang lain, menzalimi orang lain dari sisi kehormatan mereka. Dari sisi kehormatan mereka. Nah, faman lam yakuf fa'adahu 'anil khalqi falaysa bihasanil qulub bal huwa sayyidul qulub. Maka orang yang dia tidak mampu mencegah dirinya dari perbuatan-perbuatan yang menyakiti orang lain, maka dia bukanlah termasuk orang yang berakhlak baik, akan tetapi ia adalah orang yang sayyidul qulub, orang yang berakhlak buruk. Wa qad a'lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hurmata dzalik. Dan Rasulullah SAW telah mengiklankan, telah memberitahukan kepada umatnya tentang keharaman hal itu. Fi ajma fi a'zam majma'in ijtama'a fihi bi ummatihi, yaitu dalam suatu perkumpulan kaum muslimin atau umat Islam yang paling besar, yaitu ketika Haji Wada, ketika kaum muslimin berkumpul dalam jumlah yang sangat banyak ketika itu. Nah, di antara yang Rasulullah SAW sampaikan kepada mereka dalam perkumpulan itu adalah, inna bima'akum wa amwalakum wa a'radakum alaikum haram kahurmati yaumikum hadha fi syahrikum hadha fi baladikum hadha. Sesungguhnya darah-darah sesama kalian, wa amwalakum harta sesama kalian, wa a'radakum dan kehormatan sesama kalian itu haram atas kalian. Artinya tidak boleh sebagian kalian menzalimi sebagian yang lain dalam urusan tiga perkara ini, harta, kehormatan, atau darah. Darah itu juga jiwa maksudnya. Kemudian harta, kemudian kehormatan. Ya. Alaikum haram, semuanya haram atas kalian. Kahurmati yaumikum hadza, seperti terhormatnya hari ini. Wa fi syahrikum hadza, hari ini maksudnya adalah hari Arafah. Fi syahrikum hadza, di bulan ini, bulan Dzulhijjah. Fi baladikum hadza, di negeri ini, yaitu Mekah. Artinya tiga perkara ini adalah sesuatu yang terhormat. Darah manusia, harta manusia, kehormatan manusia, sesuatu yang harus dijaga, harus dihormati. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan hal ini di hadapan umatnya ketika itu sedang berkumpul dengan jumlah yang sangat banyak. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwa terhormat ketiga perkara ini seperti terhormatnya hari ini, yaitu hari Arafah. Terhormatnya bulan ini, yaitu bulan Dzulhijjah. Terhormatnya negeri ini, yaitu negeri Makkah. Hal ini dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwa tiga perkara ini, harta manusia, kehormatan manusia, dan darah manusia, ini betul-betul sesuatu yang harus dijunjung tinggi, harus benar-benar dihormati. Tidak boleh seseorang menzalimi orang lain dalam tiga perkara ini. Karena yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Islam ini adalah agama yang sangat memperhatikan betul tentang kemanusiaan. Sisi-sisi kemanusiaan itu sesuatu yang diperhatikan oleh Islam. Ya, kalau bahasa sekarang, humanis. Ya. Islam itu memperhatikan soal ini, soal kemanusiaan itu diperhatikan. Ya. Nah, idza kana ar-rajul yata'adda 'ala an-nas bi akhdhi al-mal. Maka jika seseorang menzalimi orang lain dengan cara mengambil hartanya, aw yata'adda 'ala an-nas bil ghish, atau menyakiti orang lain dengan cara ghish, melakukan tindakan penipuan, menipu, aw yata'adda 'ala an-nas bil khiyanah, atau menzalimi manusia dengan cara berkhianat, mengkhianatinya, aw yata'adda 'ala an-nas bidharbi wal jinayah, atau menzalimi manusia dengan cara memukul atau melakukan apa, jinayah, kriminal, aw yata'adda 'ala an-nas bisabbi wal ghibah, atau menzalimi manusia dengan cara mencela dan berbuat ghibah, fala yakunu hadha hasanan hasanal khuluq ma'an nas, maka orang yang seperti ini tidak dinyatakan sebagai orang yang berakhlak baik kepada sesama manusia. Li'annahu lam yakuffa adahu anhu, karena ia berarti tidak menahan dirinya untuk tidak berbuat buruk kepada orang lain. Nah, hari ini yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Syekh melanjutkan, wa ya'dhumu itsma dzalika kullama kana muwajjahan ila man lahu haqqun 'alaika akbar. Dosa berbuat buruk kepada orang lain akan semakin besar jika perbuatan buruk itu dilakukan kepada orang yang memiliki hak yang besar atas diri kita. Hak manusia atas diri kita itu kan bertingkat-tingkat, tidak sama. Hak manusia atas diri kita itu bertingkat-tingkat. Nah, ketika perbuatan buruk itu dilakukan kepada orang yang memiliki hak yang sangat besar atas diri kita, maka dosanya akan lebih besar jika daripada, ya, atau dibanding jika perbuatan itu dilakukan kepada orang yang di bawah itu dalam urusan hak ia atas diri kita. Nah, fal isaatu ilal walidaini matsalan, berbuat buruk kepada kedua orang tua contohnya, azam, lebih besar dosanya, minal isaati ila ghairihima, dibanding melakukan perbuatan buruk kepada selain mereka berdua. Kenapa? Karena kedua orang tua haknya sangat besar atas diri kita. Bahkan hak yang paling besar di kalangan manusia adalah hak kedua orang tua yang harus kita tunaikan. Maka kata Syekh, karena kedua orang tua ini memiliki hak yang sangat besar atas kita, ketika kita berbuat buruk kepada mereka berdua, maka dosanya lebih besar daripada ketika kita berbuat buruk dengan perbuatan yang sama dan itu kita lakukan kepada selain kedua orang tua. Wal isaatu ilal aqrab a'dham min al isaati ilal abad. Berbuat buruk kepada kerabat, kerabat dekat, saudara, ya, yang memiliki hubungan darah dengan kita, adik, kakak, gitu kan, paman, bibi, ya, atau siapa saja yang dekat memiliki hubungan kerabat dengan kita, ya, berbuat baik, berbuat buruk kepada mereka, kata Syekh, juga lebih besar dosanya daripada berbuat buruk kepada orang yang tidak memiliki hubungan kerabat dengan kita. Wal isaatu ilal jiran a'dham min al isaati ila man laysa jiranan lak. Berbuat buruk kepada tetangga lebih besar juga dosanya daripada berbuat buruk kepada orang-orang yang bukan tetangga. Ya, karena hak tetangga itu juga memiliki hak. Tetangga itu juga memiliki hak atas kita. Ya, intinya saya di sini ingin menjelaskan bahwa perbuatan itu bertingkat-tingkat juga sesuai dengan kepada siapa perbuatan buruk itu dilakukan. ya, tinggi dan rendahnya atau besar dan kecilnya dosa dari perbuatan buruk yang kita lakukan, itu juga ditentukan oleh kepada siapa perbuatan buruk itu dilakukan. Makanya juga yang terbesar perbuatan buruk yang dosanya sangat besar itu adalah perbuatan buruk kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu syirik itu adalah kezaliman yang sangat besar. Karena hak Allah sangat besar atas kita. Allah yang telah menciptakan kita, memberikan rezeki kepada kita, lalu kemudian kita melanggar hak Allah Subhanahu wa taala atas diri kita itu untuk mentauhidkan. Nah, walihada qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, wallahi la yu'min. Demi Allah tidak beriman. Wallahi la yu'min. Demi Allah tidak beriman. Wallahi la yu'min. Demi Allah tidak beriman. Rasul bersumpah dengan nama Allah 3 kali untuk menyatakan bahwa seseorang tidak beriman. Kalau mereka mengatakan, man ya Rasulullah, siapa wahai Rasulullah, orang yang tidak beriman itu? Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man la ya'man jaruhu bawa'iqahu. Yaitu orang yang tetangganya tidak merasa aman dari perbuatan-perbuatan buruk. Orang yang tetangganya tidak aman dari perbuatan-perbuatan buruknya. Ini diantara hadis yang menjelaskan tentang hak tetangga. Nah, dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yu'zi jarahu." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, maka janganlah ia menyakiti tetangganya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dalam hadis ini dan juga dalam hadis yang tadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini mengaitkan masalah akhlak dengan iman. Ya, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan demi Allah tidak beriman, menafikan keimanan dari orang yang buruk akhlaknya. Di antaranya adalah orang yang buruk akhlaknya kepada tetangganya. Kepada tetangganya. Dan disini hal ini yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis seperti ini tidak berarti kemudian kita pahami kalau berbuat buruk kepada selain tetangga berarti boleh, kan tidak seperti itu. Berbuat buruk kepada seluruh kaum muslim, kepada manusia itu tidak boleh, kepada sesama manusia itu tidak boleh. Ya. Tapi berbuat buruk kepada tetangga ini lebih tidak boleh lagi. Jadi bukan berarti ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan tidak beriman orang yang tetangganya tidak aman dari perbuatan-perbuatan buruknya berarti kepada selain tetangga boleh, kan tidak seperti itu maksudnya. Ini menunjukkan sekali lagi apa tadi tingkatan perbuatan buruk dari sisi besar dan kecilnya dosa yang muncul ya yang disebabkan oleh kepada siapa perbuatan buruk. Nah, kemudian yang kedua, selanjutnya yang kedua, badlun nada. Makna badlun nada. Makna memberikan kebaikan. An-nada, nada itu artinya al-qarab wal-jud. Al-qarab wal-jud, kebaikan. Al-qarab itu juga biasa disebut dengan kedermawanan. Al-jud kebaikan. Ya. Ya, artinya adalah memberikan kebaikan kepada orang. Yang antabdu dal karam wal jud. Wal karam dan karam itu, kebaikan itu kita berikan kepada orang lain, laisa kama yadhunnu ba'dun nas. Tidak sebagaimana yang dipahami oleh sebagian orang, wa hiya antabdu dal mal, yaitu hanya memberi kepada orang lain berupa harta saja. Jadi berbuat baik kepada orang lain itu tidak hanya dilakukan dengan harta saja. Balil karam yakunu fi badlin nafs. Berbuat baik kepada orang itu kepada orang lain itu juga bisa dilakukan oleh diri kita, oleh jiwa kita, nafs. Wafi badril jah dilakukan dengan kedudukan kita. Wafi badril mal begitu pun juga dilakukan oleh harta. Jadi tidak terbatas pada harta saja. Orang disebut dermawan, disebut orang yang baik, ya, itu tidak hanya terbatas pada perbuatan-perbuatan baik, kedermawanan-kedermawanan yang hanya dilakukan oleh harta saja. Tapi kata Syekh, termasuk berbuat baik dengan nafs, dengan jiwa kita. Jiwa kita maksudnya adalah dengan diri kita, dengan fisik kita, tenaga, atau dengan pikiran kita, atau dengan ucapan-ucapan kita. Itu semua adalah perbuatan-perbuatan baik yang bisa kita lakukan dengannya. Kemudian juga dengan kedudukan, seorang punya kedudukan misalnya, kemudian dia bisa berbuat baik melalui kedudukan yang dia miliki tersebut. Nah, intinya tidak terbatas pada harta begitu. Fa idza ra'aina syakhsan yaqdi hawaijan nas, maka jika kita menyaksikan seseorang yaqdi hawaijan nas, dia membantu kebutuhan-kebutuhan orang lain, memenuhi keperluan-keperluan orang lain, memenuhi hajat-hajat orang lain, wa yusa'iduhum dan membantu mereka, wa yatawajjahu fi syu'unihim ila man la yastati'una al-wusul ilaihi, menjadi perantara bagi mereka dalam urusan-urusan mereka kepada orang-orang yang mereka tidak bisa sampai kepada orang-orang tersebut, ya. Wa yansyuru ilmahu bainan nas, begitu juga menyebarkan ilmu yang dimilikinya kepada manusia. Wa yabdul malahu bainan nas, memberikan hartanya kepada manusia. Fa inna nasifuhu bihusnil khuluq, maka kita pun mensifati orang tersebut sebagai orang yang berakhlak baik. Orang yang suka membantu, suka menolong, walaupun tidak menggunakan hartanya, ini disebut orang yang berakhlak baik. Membantu orang lain dengan tetangganya, ini orang yang berakhlak baik. Atau orang-orang yang menjadi perantara kebaikan bagi orang lain. Contoh misalnya, kita punya tetangga miskin, kita tidak bisa membantu dengan harta kita, tapi kita punya kenalan orang kaya yang dermawan. Kemudian kita menjadi perantara supaya orang yang dermawan itu, ya, menyedekahkan sebagian hartanya kepada orang miskin tetangga kita tersebut. Ini juga berbuat baik. Bahkan kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, orang yang dititipi harta kemudian dia menunaikan atau menyalurkan harta itu kepada orang berhak menerimanya, maka ia memiliki pahala seperti orang bersedekah dengan harta tersebut. Menjadi perantara kebaikan. Jadi kalau kita tidak bisa menjadi berbuat baik secara langsung, kita juga bisa menjadi perantara kebaikan bagi orang lain. Kita tidak bisa berbuat baik dengan harta, tapi kita bisa menjadi perantara orang lain berbuat baik dengan harta. Seperti tadi contohnya, ya, membuka donasi misalnya. Ada orang-orang membutuhkan harta, kita membuka donasi. Kemudian orang-orang menitipkan donasinya kepada kita, kemudian kita salurkan dengan amanah. Nah, itu sama. Begitu juga dalam hal ilmu, kita tidak bisa mengajar, tidak bisa menyampaikan ilmu, tidak bisa ceramah misalnya, tapi kita bisa menjadi perantara bagi orang lain sehingga ilmu yang ada pada para ulama itu bisa diakses oleh orang-orang awam misalnya, orang-orang yang bodoh. Kita bisa menjadi perantara terjadinya proses belajar mengajar, proses penyebaran ilmu, walaupun kita tidak, bukan kita yang langsung menyampaikan ilmu tersebut. Ini juga pahalanya sama seperti orang yang menyampaikan ilmu. Nah, ya, menjadi jalan kebaikan, menjadi perantara kebaikan. Nah, di anak hubat nurna, dan karena itu termasuk perbuatan memberikan kebaikan. Walihada qala Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa abi isyiatal hasanata taqwa wa khaliqin nasi bi khuluqin hasanin wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Bertakwalah kepada Allah kapanpun dan dimanapun engkau berada. Ikutilah keburukan itu dengan kebaikan, maka kebaikan itu akan menghapus keburukan tersebut. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Di sini ini perintah untuk berakhlak baik. Dan berakhlak baik dalam perintah ini umum gitu maksudnya. Perintah berakhlak baik di sini umum. Dengan apa saja? Dengan apa saja yang penting memberikan kebaikan, memberikan kemaslahatan, memberikan manfaat kepada orang lain. Ya. Dan hadis ini juga sekaligus menjelaskan bahwa berakhlak baik itu termasuk di antara bentuk ketakwaan kepada Allah. Karena Allah, karena Rasul alaihissalatu wassalam di dalam hadis ini pertama mengatakan ittaqillaha haitsu ma kunt. Takwalah engkau kepada Allah kapanpun dan dimanapun kamu berada. Ya, maka takwa itu tidak dibatasi oleh tempat tertentu atau dibatasi oleh waktu tertentu. Kapanpun dan dimanapun kita harus takwa kepada Allah. Takwa tidak hanya di masjid, tapi juga dilakukan di kantor, ya, di pabrik, di jalan, di rumah. Begitu juga takwa itu tidak kita lakukan di waktu-waktu tertentu saja. Misalnya takwa hanya di bulan Ramadan saja, sementara di bulan-bulan yang lain tidak lagi bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ittaqillaha tsumma kunta. Kemudian wa bi sayyi'atil hasanati taqwa. Kemudian ikutilah keburukan itu dengan kebaikan. Nah, di sini kata para ulama menunjukkan bahwa yang namanya orang bertakwa itu bukan berarti tidak pernah melakukan kesalahan sama sekali, tidak pernah melakukan keburukan sama sekali. Akan tetapi orang bertakwa itu ketika dia melakukan kesalahan, keburukan, maka ia segera bertobat dan memperbanyak amal-amal kebaikan sehingga amal-amal keburukan itu bisa dihapus. Kemudian yang terakhir, wa khaliqin nas bi khuluqin hasan, pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Nah, ini juga masih dalam pembahasan tentang takwa. Para ulama mengatakan bahwa berakhlak baik kepada manusia ini juga termasuk di antara bentuk ketakwaan kepada Allah. Maka orang yang tidak berakhlak baik kepada manusia walaupun dia melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, maka dia tetap tidak disebut sebagai orang yang bertakwa. Nah, hadis yang digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa min mubarakati an-nas bi khuluqin hasan. Kemudian kata Syekh, di antara bentuk berakhlak baik kepada manusia adalah annaka idza ghulibta, yaitu engkau jika engkau dizalimi au usia ilaika atau diperlakukan dengan perlakuan yang buruk, fa innaka ta'fu wa tasfah, kemudian engkau memaafkan dan berbuat santun kepadanya. Ya. Maka di antara bentuk berakhlak baik kepada manusia, bergaul dengan orang lain dengan akhlak yang baik adalah suka memaafkan. Ketika kita dizalimi, ketika kita diperlakukan dengan perlakuan yang buruk, menyakitkan, merugikan, kemudian kita memaafkan perbuatan buruk orang tersebut. Wa qad ittadahallahu al-'afina 'alinnas, dan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an telah memuji orang-orang yang suka memaafkan manusia. Fa qala fi ahli jannah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, tentang penghuni surga, tentang ahli jannah, alladzina yunfiquna fis sarra'i wa dharra, adalah orang-orang yang rajin berinfak baik dalam keadaan lapang atau dalam keadaan sempit. Baik dalam keadaan lapang atau dalam keadaan sempit. Wal kadhiminal ghayr. Kemudian orang-orang yang mampu menahan amarahnya. Wal afina 'anil nas, dan orang-orang yang suka memaafkan manusia. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah Subhanahu wa taala menyukai orang-orang yang berbuat ihsan. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di antara sifat penghuni surga. Dan kalau kita perhatikan sifat-sifat yang disebutkan oleh Allah dalam ayat ini memang sifat-sifat yang luar biasa. Di luar kebiasaan. Yang pertama kan berinfak baik dalam keadaan lapang juga dalam keadaan sempit. Ini kan luar biasa. Berinfak dalam keadaan lapang saja biasa. Tapi kalau orang berinfak baik dalam keadaan lapang juga dalam keadaan sempit, ini luar biasa. Termasuk di antara sifat yang luar biasa yang dimiliki oleh penduduk surga adalah orang-orang yang mampu menahan amarahnya dan suka memaafkan manusia. Maka perbuatan memaafkan manusia, menahan diri untuk tidak dendam, menahan diri untuk tidak melakukan perbuatan kezaliman yang sama kepada orang yang berbuat zalim kepada kita, ini adalah perbuatan atau sifat yang luar biasa yang dimiliki oleh orang-orang yang termasuk penghuni surga. Oleh karena itu kemudian Allah menutup ayat ini dengan firman-Nya, wallahu yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah itu mencintai orang-orang berbuat ihsan. Kita tahu bahwa ihsan itu adalah tingkatan tertinggi di dalam agama. Sebagaimana dalam hadis Jibril ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan atau menjelaskan dalam hadis itu bahwa tingkatan agama yang pertama itu apa? Islam. Kemudian yang kedua iman, dan tingkatan agama yang paling tinggi adalah ihsan. Tingkatan yang paling tinggi dalam agama ini adalah ihsan. Artinya orang-orang berbuat ihsan ini memang orang-orang memiliki sifat-sifat yang luar biasa di dalam agama Allah Subhanahu wa taala ini. Dan ihsan kata para ulama ada dua. Ihsan kata para ulama ada dua. Yang pertama ihsan kepada Allah. Bagaimana ihsan kepada Allah? Ihsan kepada Allah apa yang dijelaskan oleh Rasulullah di dalam hadis Jibril itu? Yaitu apa? An ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Ini ihsan kepada Allah, yaitu engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya. Kalau tidak, maka beribadah kepada Allah dengan perasaan senantiasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ihsan kepada Allah. Itu beribadah dengan senantiasa menghadirkan muraqabatullah. Nah, ihsan kepada manusia bagaimana? Ihsan kepada manusia adalah apa yang dijelaskan oleh Syekh di dalam hadis ini, memaafkan, tidak membalas keburukan dengan keburukan. Jadi puncak ihsan kepada manusia, puncak akhlak kepada sesama manusia itu adalah berbuat baik, memaafkan kepada orang yang menzalimi kita. Sikap memaafkan. Kalau orang berbuat baik kepada orang yang suka berbuat baik kepada dirinya, kan itu biasa. Itu biasa. Tapi kalau ada orang berbuat baik kepada orang berbuat buruk, ini luar biasa. Mereka orang-orang yang ihsan, dan ini tentu saja tidak mudah. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, wa antahu aqrabu lit taqwa. Jika kamu memberi maaf, maka itu lebih dekat kepada ketakwaan. Surat Ali Imran ayat 2, 3, 7. Kalau yang tadi tentang sifat surga itu Ali Imran ayat 134. Nah, dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan wal yasfu wal yasfahu. Hendaknya mereka memaafkan dan hendaknya mereka berbuat santun kepada mereka. Surat An-Nur ayat 20. Waqala ta'ala, Allah Ta'ala juga berfirman, faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Dan barang siapa yang memaafkan dan berbuat baik, berbuat kemaslahatan, fa ajruhu 'ala Allah, maka pahalanya akan ia dapatkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di surat Asy-Syura ayat 40. Ini ayat-ayat ini diantaranya adalah ayat yang menjelaskan tentang keutamaan apa? Memaafkan, al-'afwu, memaafkan, suka memaafkan atas perbuatan buruk yang dilakukan oleh orang lain kepada kita. Nah, saya melanjutkan, wa kullu insanin yattasilu binnas. Setiap manusia yang berhubungan dengan orang lain, bergaul dengan orang lain, berinteraksi dengan orang lain, fala budda an yajida minan nasi syai'an minal isar, maka ia pasti akan mendapatkan perbuatan buruk dari orang lain. Ya. Ini sudah menjadi sunnatullah dan tidak mungkin bisa kita hindari. Kalau kita ingin bergaul dengan orang lain dan kita tidak juga mungkin ya, mengasingkan diri kita dan tidak berinteraksi dengan orang lain. Kalau kita ingin bergaul dengan orang lain, berinteraksi dengan orang lain, dan itu senantiasa kita butuhkan, maka satu hal yang harus kita sadari adalah bahwa ketika kita berinteraksi dengan orang lain, pasti akan ada perbuatan-perbuatan yang kita dapati yang tidak menyenangkan dari orang lain. Tidak mungkin orang yang kita bergaul dengan mereka itu semuanya tindakan-tindakan perilaku-perilakunya itu sesuai dengan keinginan kita. Tidak mungkin semua manusia yang kita bergaul dengan mereka itu semuanya baik-baik saja, tidak ada perilaku yang tidak menyenangkan kita. Pasti ada. Termasuk pada diri orang yang paling dekat dengan kita sekali. Suami, istri, ya, itu jelas. Begitu juga sahabat mungkin yang paling dekat dengan kita pun demikian. Pasti ada di dalam dirinya suatu perbuatan, suatu perilaku yang tidak menyenangkan kita. Pasti ada. Kalau kita mencari teman yang tidak pernah melakukan kesalahan sama sekali, tidak pernah melakukan perbuatan yang tidak menyenangkan kita sama sekali, maka kita tidak akan pernah punya teman. Sehingga dikatakan man talaba akhan bila aibin kharaja bila akhi. Orang mencari saudara yang tidak punya kesalahan aib, maka ia tidak akan pernah punya teman. Fa mawqifuhu min hadhihi isaa'an ya'fu wa yasfah. Maka hendaknya sikap dia terhadap perbuatan-perbuatan yang tidak menyenangkan yang ada pada manusia ini, hendaknya ia memaafkan dan berbuat santun kepada mereka. Wal ya'lam 'ilman yaqin, dan hendaknya ia mengetahui dengan seyakin-yakinnya anna bi 'afwihi wa safhihi wa mujazatihi bil husna sawfatan qalibul 'adawati bainahu wa baina akhihi ila wilayatin wa sadaqati. Dan hendaknya manusia itu benar-benar meyakini bahwa dengan memaafkan dan berbuat santun, juga dengan membalas mereka dengan kebaikan, maka ini akan membuahkan al-adawah, apa berubahnya al-adawah, berubahnya permusuhan antara dia dan saudaranya menjadi sebuah pertemanan, menjadi sebuah pertemanan atau hubungan yang dekat. Artinya ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Fusilat ayat 34. Ya, Perhatikan Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah. Tidaklah sama kebaikan dengan keburukan. Idfa' billati hiya ahsan. Balaslah keburukan yang dilakukan oleh orang lain dengan kebaikan. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu, maka tiba-tiba buah dari membalas keburukan dengan kebaikan itu adalah tiba-tiba orang yang antaramu dengannya terdapat permusuhan adalah ka'annahu waliyyun hamim, maka tiba-tiba menjadi seperti seorang sahabat yang dekat, seorang sahabat karib. Ini buah memaafkan. Ini buah memaafkan itu akan memperbaiki hubungan kita dengan orang lain. Yang tadinya antara kita dengan orang lain itu ada permusuhan, ada adawah, dengan sikap memaafkan, maka perbuatan apa permusuhan itu, hubungan yang buruk itu bisa berubah menjadi hubungan yang baik. Begitu. Ini kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Fussilat. Wa ta'ammalu ayyuhal 'arifuna bil lughatil arabiyyah. Perhatikanlah wahai orang-orang yang mengetahui bahasa Arab, kaifa ja'atin natijatu bi'idza. Ya, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan hasil dari membalas keburukan dengan kebaikan itu dengan idza, ya. Fa idzal ladzi, idza di sini disebut dengan idza fujaiyah. Fujaiyah itu idza yang menunjukkan tiba-tiba. Li'anna idza al-fujaiyah, karena idza al-fujaiyah itu tadullu ala kudusil fauri fi natijatihi, menunjukkan ya, idza fujaiyah itu menunjukkan kejadian yang datang secara tiba-tiba di dalam hasilnya. Jadi fa idza ladzi bainaka wa bainahu, maka tiba-tiba secara langsung ya, yang tadinya kita bermusuhan dengan orang itu, tiba-tiba kita menjadi seperti seorang sahabat yang dekat dengannya. Artinya hasilnya itu cepat sekali, ampuh sekali, efektif sekali dalam memperbaiki hubungan kita dengan orang lain. Memaafkan ini ya, memaafkan dan membalas keburukan dengan kebaikan. Nah, fa'inallah di bayanaka wa bayanu ala watun ka'annahu waliyun amin walakin laisa kullu ahadi biwafaq lidzalik. Kemudian kata Syekh, akan tapi tidak setiap orang bisa mendapatkan taufik untuk berbuat seperti itu. Artinya perbuatan ini, sikap ini adalah sikap yang sangat istimewa, sangat luar biasa. Tidak setiap orang bisa melakukannya. Tidak setiap orang bisa melakukannya, bahkan jarang orang yang bisa melakukannya. Ya, bisa kita tanya pada diri kita masing-masing. Bisa nggak kita melakukan hal seperti ini? Orang lain berbuat buruk kepada kita, kita maafkan, malah kita balas dengan kebaikan. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam ayat selanjutnya, "Wa ma yulqaha illa alladziina shabaru wa ma yulqaha illa dzul hadzin 'adzim." Dan tidak ada yang mampu melakukannya kecuali orang-orang yang sabar. Wa ma yulqaha illa dzul hadzin 'adzim, dan tidak ada yang mampu melakukannya kecuali orang-orang yang memiliki kedudukan yang besar. Artinya orang-orang yang memang istimewa, seperti para nabi, para rasul, itu mampu mereka melakukan. Dan ini nampak jelas ya dari sikap-sikap yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita membaca sirahnya banyak ya, mauqif-mauqif, banyak kejadian-kejadian yang menunjukkan kepada kita bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini adalah orang yang memiliki akhlak seperti ini. Ya. Nah, ya, seperti disebutkan dalam sebuah riwayat, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu katanya, "Idza udhiya," jika beliau disakiti, maka beliau akan mengatakan, "Yarhamullahu Musa, laqad udhiya bi aktsara min hadza fasabar." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, katakan ketika dia beliau disakiti, sungguh Allah telah merahmati Musa. Sungguh Nabi Musa telah disakiti dengan cara yang lebih berat dari ini. Fasabar, akan tapi Nabi Musa bersabar. Ini yang dikatakan oleh Rasulullah SAW untuk menghibur dirinya sendiri ketika disakiti. Beliau mengingat salah satu Nabi Allah Subhanahu Wa Taala sebelum beliau, yaitu Nabi Musa Alaihissalam, yang diantara sifatnya adalah sabar dengan keburukan-keburukan yang dilakukan oleh orang lain kepada dirinya. Sehingga Rasulullah SAW mengingat tentang Nabi Musa ketika disakiti. Nah, Rasulullah SAW mengatakan, ya Rasulullah Musa, ya, laqad udhiya bi akthar min hadza fasabar. Allah Subhanahu Wa Taala, semoga Allah merahmati Musa. Sungguh ia telah disakiti dengan yang lebih dari ini, akan tapi Nabi Musa bersabar. Begitu juga Rasulullah SAW pernah disakiti oleh kaumnya, dilempari dengan batu. Lalu kemudian apa yang beliau SAW katakan? Allahumma kfir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Allahumma kfir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampunilah kaumku, sesungguhnya mereka orang-orang yang tidak mengetahui. Sesungguhnya mereka orang-orang yang tidak mengetahui. Maka Rasulullah SAW ini, sebenarnya dikatakan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah, ketika disakiti itu beliau memiliki tiga sikap. Beliau memiliki tiga sikap yang istimewa. Yang pertama, memaafkan. Jadi Rasul itu disakiti, kemudian maka beliau memaafkan. Ini sikap beliau yang pertama. Kemudian yang kedua, mendoakan. Ini nampak dari apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW ketika disakiti. Beliau mengatakan, Allahumma ghfir li qaumi. Ya Allah, ampunilah kaum. Mendoakan untuk kaumnya yang telah menyakiti beliau, supaya Allah mengampuni mereka. Tidak hanya memaafkan, tapi mendoakan. Kemudian yang ketiga, memberi uzur. Memberi uzur. Sebagaimana dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ighfir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Ini kan uzur. Ya Allah, ampunilah kaumku karena mereka itu tidak tahu. Rasul memberikan uzur dengan kebodohan. Mereka itu tidak tahu, mereka itu bodoh. Mencari alasan, mencari uzur mengapa mereka melakukan perbuatan itu. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah juga yang seharusnya kita lakukan ketika kita menghadapi perbuatan buruk orang lain. Kita memaafkan, kita mendoakan, kita mencari uzur. Kita mencari uzur. Mengapa orang itu melakukan perbuatan tersebut kepada kita? Mungkin seperti ini, mungkin seperti itu. Mencari alasan. Agar kita bisa menerima, memaklumi perbuatan itu dilakukan kepada kita. Ini hadis yang digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala di antara ciri orang-orang yang beriman. Kata para ulama, al-mu'minuna itu 'adzarun. Orang-orang beriman itu pintar mencari uzur terhadap kesalahan orang lain. Wal munafiqun, adapun orang-orang munafik, kata mereka 'atharun. 'Atharun itu orang-orang yang suka mencari-cari kesalahan orang lain. Terbalik sekali. Kalau orang mukmin, orang melakukan kesalahan dicari uzur. Ya. Nampak kesalahan pada diri orang lain dicari uzur, dicari alasan. Mengapa yang melakukan seperti itu? Kemudian kita mencari memakluminya karena seperti ini seperti itu. Adapun orang-orang munafik, akharun, akharun itu mencari-cari kesalahan yang tidak nampak pun dicari-cari. Nah, hari ini yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu sifat orang munafik itu harus benar-benar kita jauhi. Nah, itu yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, termasuk juga yang dilakukan oleh para nabi sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya sifat seperti ini, ini memang sifat yang sangat susah sekali kita miliki. Hanya sebenarnya kata Allah, hanya dimiliki oleh orang-orang yang sabar, hanya dimiliki oleh orang-orang yang kedudukannya tinggi. Nah, karena ya, Syaikhul Islam juga menjelaskan bahwa musibah yang datang kepada kita itu ada dua. Ada masaib samawiyah namanya, musibah-musibah langit, artinya musibah keburukan terjadi kepada kita dan tidak melibatkan orang lain. Tidak melibatkan orang lain, sakit misalnya. Ya, sakit atau bencana alam misalnya. Ini musibah-musibah yang langsung Allah Subhanahu wa taala turunkan, tidak melibatkan orang lain secara langsung. Seperti tadi sakit misalnya. Ini kan tidak melibatkan orang lain. Kemudian yang kedua, ada musibah-musibah, keburukan-keburukan yang menimpa kita dan itu melibatkan orang lain. Seperti tadi, orang lain berbuat zalim kepada kita. Ya, mengambil harta kita dengan cara yang batil atau menjatuhkan kehormatan kita, mencela kita, menuduh kita, menyudutkan kita, menggibah kita atau yang lainnya, atau memukul kita. Ini musibah yang melibatkan orang lain. Nah, kata Syaikhul Islam, menghadapi musibah yang pertama, musibah samawiyah, musibah langit itu lebih mudah daripada menghadapi musibah yang kedua, yaitu musibah yang melibatkan orang lain. Kenapa? Karena manusia itu punya watak tidak mau dikalahkan. Yang namanya manusia itu punya sifat mendendam, intiqam. Sehingga tadi, ya, menghadapi musibah yang seperti ini lebih berat, dan tentu orang yang mampu untuk menghadapinya, mereka adalah orang-orang yang derajatnya sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, nanti kalau ada waktu, insyaallah mungkin akan kita baca juga ini penjelasan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah yang sangat menarik, bagaimana caranya agar kita tidak dendam kepada orang yang berbuat buruk kepada kita. Jadi ada beberapa tips dari Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah supaya ketika orang lain berbuat buruk kepada kita, ya, tidak ada dendam yang berkembang di dalam diri kita. Nah, kita lanjutkan dulu. Wahal tafham min hadza anna al-'afwa 'anil jahli mahmudun mutlaqan wa ma'murun bihi. Apakah dari sini kita memahami, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, bahwa memaafkan orang yang berbuat buruk itu selalu terpuji dan diperintahkan atau tidak? Ini Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ingin menjelaskan tentang apakah memaafkan itu mutlak baik atau tidak. Apakah setiap orang berbuat kesalahan kepada kita, menzalimi kita, kemudian kita maafkan, maka itu menjadi sesuatu yang terpuji selama-lamanya, atau dalam kondisi-kondisi tertentu tidak demikian? Nah, kata saya, qad yufham hadza min al-ayat. Hal ini ya terkadang bisa dipahami dari ayat di atas. Walakin liyakun ma'luman anna al-'afwa innama yuhmad idza kana al-'afwu. Nah, tapi kata Syekh, memaafkan itu ya terpuji kalau memang dengan memaafkan itu akan datang kemaslahatan. Faikan akhdu Ahmad, fakhdu akhdu. Jika yang lebih maslahat adalah membalas atau menghukum, maka membalas atau menghukum itu lebih utama. Walihada qala ta'ala, oleh karena itu Allah Ta'ala berfirman, faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Dan barang siapa yang memaafkan dan sini perhatikan, Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa man 'afa faman 'afa wa aslah, dan barang siapa memaafkan dan melakukan kebaikan, melakukan perbaikan, melakukan sesuatu yang mendatangkan maslahat, fa'ajruhu 'alallah, maka pahalanya di sisi Allah. Ini surat Asy-Syura ayat 40, dan ini landasan hukumnya. Jadi Syekh berangkat dari ayat ini. Maka memaafkan itu kata Syekh tidak berlaku selama-lamanya. Tidak selama-lamanya baik gitu. Jadi yang menjadi patokan itu adalah islah. Sejauh mana sikap memaafkan itu akan berdampak maslahat ya, terhadap diri kita atau terhadap orang yang berbuat keburukan tersebut. Di ukurannya itu adalah maslahat. Ukuran itu maslahat. Memaafkan atau tidak, lihat maslahatnya. Lebih maslahat mana? Kalau maslahat memaafkan, maka memaafkan. Kalau lebih maslahat membalas atau menghukum, maka yang diambil adalah opsi yang kedua. Nah, fajr al-afwa makrunan bil islah. Maka dalam ayat ini kata Syekh surah Asy-Syura ayat 40 ini, Allah menggandengkan memaafkan dengan islah, dengan melakukan perbaikan. Fal'afu yumkin an yakuna ghairu islah, maka terkadang bisa jadi memaafkan itu tidak sejalan dengan islah. Terkadang memaafkan itu justru semakin memperparah keadaan. Faqad yakunu hadha alladhi jana 'alaika wa jtara 'alaika rajulan ma'rufan bi syarri wal fasad. Ya, contohnya misalnya orang telah berbuat buruk kepada kita itu adalah orang yang telah terkenal dia itu orang yang buruk, orang yang suka berbuat kerusakan, orang brengsek misalnya. Lalu kalau apa ketahanmu, maka jika kita memaafkannya, jika engkau memaafkannya, lantama dan fisyar bagi wafasadi, maka ia akan terus menerus berbuat keburukan dan berbuat kerusakan. Nah, maka dalam kondisi seperti ini, mana yang lebih utama, memaafkan atau menghukum? Misalnya seseorang berbuat buruk kepada kita, melakukan penipuan terhadap harta kita. Mana yang lebih utama? Kita maafkan, kita anggap kasus itu selesai, atau kita angkat kasus ini ke pihak yang berwajib? Mana yang lebih utama? Lihat masalah. Lihat masalah. Kalau memang orang itu terkenal orang yang suka menipu, suka berbuat buruk, ya, maka tentu saja opsi yang kedua lebih utama. Kita laporkan, tidak kita maafkan. Falaftar fi hadzal maqam an nakhud bil jarimah. Maka yang lebih utama dalam keadaan ini, dalam kasus ini adalah kita mempermasalahkan. Lianna fi dzalika islahan, karena dalam hal itu, dalam sikap itu, dalam pilihan itu terdapat islah, terdapat perbaikan. Nah, qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, al-islah wajib, melakukan perbaikan itu wajib hukumnya, wal 'afwu mandub, sementara memaafkan itu sunnah. Melakukan perbaikan itu wajib, memaafkan hukumnya sunnah. Fa idza kana fil 'afwi fawatul islah, maka jika dengan memaafkan akan hilang islah, akan hilang kemaslahatan, fa ma'na dzalika annana qaddamna mandubah 'ala wajib, maka dengan demikian berarti kita mendahulukan yang sunnah atas yang wajib. Fa hadza ta'ti bi syariah, dan yang seperti ini tidak ada di dalam syariah. Tidak ada di dalam syariat, karena syariat itu, syariat Islam itu mengedepankan maslahat, mengedepankan kemaslahat. Nah, wa inna lillahi hadhihi al-munasabah awal wa anunabbiha ala masalatin yaqalu wa katsirun min an-nas biqalbi qasdi al-ihsan. Kita share di sini dalam kesempatan ini menyebutkan tentang suatu permasalahan yang banyak dilakukan oleh manusia dengan maksud ihsan, dengan maksud berbuat baik kepada orang lain. Wa ya ataqa hadithatun min syakhs, yaitu suatu peristiwa kecelakaan terjadi pada seseorang. Fa yahlik bisababiha syakhsun akhar, Kemudian disebabkan kecelakaan itu orang lain terkena dampaknya. Ya. Orang lain tewas meninggal gara-gara kecelakaan yang terjadi kepadanya. Misalnya kecelakaan lalu lintas. Seorang mengemudikan kendaraan mobil misalnya, kemudian terjadi kecelakaan accident sehingga menyebabkan orang lain kehilangan nyawa. Nah, fayati awliya'il maqtul fayusqitu nadiyah an hadzal jani alladhi fa'ala al-hadith. Maka kemudian mereka ya, maka kemudian keluarga yang terbunuh dalam kecelakaan itu datang lalu kemudian menjatuhkan dia uang denda terhadap orang yang telah membunuh dengan secara tidak sengaja itu. Ya. Orang mengemudikan kendaraan itu. Alladzi fa'ala al-hadits. Fa hal isqathuhum lidiyah mahmud wa yu'tabar min husnil khuluq am fi dhalika tafsir. Baik, dalam kasus seperti ini. Ya, menjatuhkan dia, artinya tidak menuntut dia. Dia itu apa? Ganti rugi. Ini berlaku dalam kasus pembunuhan di antaranya. Ya, pembunuhan itu dalam syariat Islam dibagi tiga. Ada amad, ya, al-qatlul amad, yaitu pembunuhan secara sengaja. Pembunuhan secara sengaja itu artinya memang diniatkan dengan maksud dan dengan perbuatan yang memang bisa membunuh. Ya, seperti menembak misalnya. Menembak seseorang dengan pistol. Ini kan dilakukan secara sengaja dan dengan alat yang memang bisa membunuh, bisa menyebabkan kematian. Atau dengan pisau, dengan pedang, ya. Tidak dengan alat atau melakukan perbuatan misalnya menjatuhkan seseorang ke jurang misalnya. Gitu ya. Atau melakukan perbuatan apa saja secara sengaja dan perbuatan itu memang bisa menyebabkan kematian. Ini al-amad, qatlul amad, pembunuhan secara sengaja dan ya, hukumannya qisas. Hukumannya qisas, dibunuh lagi. Nah, tapi dalam hadis yang telah dijelaskan bahwa keluarga korban boleh untuk tidak menuntut qisas dan boleh menggantinya dengan dia. Ya, disebutnya apa? Dia. Dia itu tadi apa? Uang denda yang diberikan kepada keluarga. Keluarga korban. Nah, dan dia ini para ulama mengatakan 100 ekor unta. Ya, 100 ekor unta. Kalau diuangkan ya tinggal dikonversi saja berapa sekarang harga unta. Kemudian dalam kasus pembunuhan secara sengaja ini boleh juga keluarga korban itu menuntut harta atau uang ganti rugi melebihi dia. Ya, melebihi dia misalnya lebih dari harga 100 ekor unta. Ya. Misalnya berapa miliar, 100 miliar, misalnya boleh-boleh dalam kasus pembunuhan sengaja. Ini yang pertama. Kemudian ada pembunuhan disebutnya dengan syibhul amad, seperti sengaja. Jadi yang pertama qatlul amad, yang kedua al-qatlu syibhul amad, seperti sengaja. Itu apa? Melakukan suatu perbuatan secara sengaja, tapi perbuatan itu biasanya tidak menyebabkan kematian. Ini syibhul amad namanya. Contoh misalnya melempar dengan batu yang biasanya kalau kena seseorang itu tidak menyebabkan kematian. Misalnya batunya kecil, segede jempol. Ya. Kemudian kita lempar sama seseorang dan tidak bermaksud untuk membunuh, karena memang batu kecil itu tidak akan mungkin membunuh. Tapi tiba-tiba ketika kena meninggal orang itu disebabkan batu tersebut. Nah ini syibhul amad disebutnya, seperti sengaja. Dalam kasus syibhul amad ini tidak dikisas, tapi dituntut dia tadi, dituntut ganti rugi orang melakukan. Kemudian yang ketiga adalah qatlul khata', pembunuhan karena ketidaksengajaan, karena kesalahan. Di antara contohnya adalah kasus-kasus kecelakaan-kecelakaan lalu lintas, seperti orang menggunakan mobil kemudian menabrak seseorang secara tidak sengaja. Ini qatlul khotob namanya. Dan dalam kasus seperti ini juga boleh keluarga terbunuh, korban itu menuntut diat juga sama. Nah dalam kasus seperti ini kata Syekh, mana yang lebih utama, memaafkan, tidak menuntut diat, atau tetap menuntut diat? Nah dalam kasus ini kata Syekh terdapat rincian. Falahunda anda ta'amal wa nufakir fi hali hadzal jari alladhi waqa'a minhul hadd. Maka dalam kasus seperti ini kita harus memperhatikan kondisi keadaan orang yang melakukan pembunuhan secara tidak sengaja tersebut. Ya, hal huwa minan nasil ma'rufi min bitta'awwur wa 'adami mubalah. Apakah orang itu termasuk orang yang memang suka ngawur? Gitu, suka ngawur misalnya karena memang dia itu kalau mengemudikan mobil, mengemudikan mobilnya ngebut misalnya. Suka tidak hati-hati sehingga terjadilah apa yang terjadi. Hal huwa minan tirazi alladzi la yubali wal iyadu billah. Apakah orang itu termasuk orang yang memang tidak peduli dengan keselamatan orang lain? An yas duma syakhsan di annahu yastati' daf'a diyadihi. Ya. Dia kemudian bisa menabrak siapa saja sehingga dan dia pun bisa membayar diatnya. Am anna rajulun hasala min hadhihi al-haditha ma kamal at-tahaffuz wa kamal al-ittizal walakin Allah ta'ala qad ja'ala li kulli shay'in qad aqa. Orang itu termasuk orang yang memang sudah berhati-hati, orang termasuk memiliki sifat hati-hati, akan tapi Allah Subhanahu wa taala menghendaki lain gitu. Nah fa idza min at-tirazis tsani, kalau dia termasuk model yang kedua, fal aku fi haqqi Allah, maka memaafkan dan tidak menuntut dia lebih utama. Walakin qabla al-'afwi, akan tapi kata Syekh, sebelum memaafkan, hatta fi tirajis tsani, sampai pun dalam kasus orang yang kedua, yajib an nulahir hal 'alal mayyit dain, maka wajib kita juga memperhatikan apakah si mayit itu punya utang atau tidak. Fa in kana 'alal mayyit dainun la wafa lahu illa min diyah, fa innahu la yumkin an na'fu li anna dain muqaddam 'alal. Kalau si mayit itu punya utang, maka ya, dia itu tetap diambil untuk membayarkan utang si mayit tersebut. Ya. Walau afauna fa inna afauna la yufa inna afwana la yutabar. Kalau kita memaafkannya, maka permaafan itu tidak teranggap. Wa hadhihi mas'alatun rubbama yaqulu anhu katsirun minan nas. Nah, permasalahan seperti ini mungkin banyak dilupakan oleh manusia. Wa nahnu naqul dzalika li anna al-waratha yataqawna al-istiqaq li hadhihi diyah min al-mayyit alladhi usiba fil hadith wa la yaridu istiqaquhum illa ba'da dain wa li hadha lamma dzakara Allahu al-mirats qala min ba'di wasiyatin yusi biha aw dain. Ini hal kata Syekh yang banyak dilupakan oleh manusia, jadi langsung saja dimaafkan begitu saja. Dan itu saya kasus seperti ini kalau di kita yang enggak ada ya. Misalnya dia qisas qatl amad syibhul amad atau qatl khata seperti ini, ini tidak ada di kita. Dan mungkin sekarang hanya ada di Saudi. Ya. Nah, wal hasilnya atau intinya anna min husnul khuluq, bahwa di antara bentuk berakhlak baik itu adalah al-'afwu 'anil nas, memaafkan manusia. Warwa min babi badlin nada, dan ini termasuk bentuk badlun nada, memberikan kebaikan kepada orang lain. Di anna badlun nada imma i'ta wa imma isqar, karena badlun nada itu memberikan kebaikan itu bisa berupa i'ta pemberian wa imma isqar atau menjatuhkan hak gitu. Jadi badlun nada itu berbuat baik itu bisa memberi, bisa isqat. Isqat itu menjatuhkan hak. Apa yang menjadi hak kita kemudian kita jatuhkan, tidak kita tuntut. Wal 'afwu minal isqat, dan 'afwu itu memaafkan itu termasuk bentuk isqat. Ya. Menjatuhkan hak atau tidak menuntut hak. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya yang ketiga, salita. talaqul wajh. Di antara bentuk berakhlak baik kepada manusia itu talaqul wajh, menampilkan wajah yang berseri-seri ketika berhadapan atau bertemu dengan orang lain. Biar yakulal insana insanu taliqal wajh. Yaitu seseorang dia menampilkan keceriaan dalam wajahnya. Wa ghadu dzalik abusul wajh. Kebalikan dari itu adalah abusul wajh, bermuka masam. Bermuka masam. Cemberut. Ya, balut gitu ya, ketika bertemu dengan orang lain. Tidak menampilkan wajah yang ceria, sumringah gitu ya. Nah, ini kebalikan dari talaqatul wajh, abus. Ini dalam surat Abasa, Abasa wa tawalla, Abasa bermuka masam. Surat Abasa itu bermuka masam. Jadi kebalikan dari talaqatul wajh, abusul wajh. Wa li hadza qala Nabi alaihi salatu wassalam la tahqiranna minal ma'ruf syai'. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, janganlah kamu menyepelekan kebaikan sedikit pun. Walaupun talqa'aka biwajhin talqin, walaupun sekedar engkau bertemu saudaramu dengan wajah yang berseri-seri. Fa talaqatul wajhi tudkhilu surur 'ala man qabar. Menampilkan wajah yang berseri itu akan membahagiakan, akan memasukkan kebahagiaan kepada hati orang-orang yang bertemu denganmu. Wa 'ala man tajahalaka wa tujibul mawaddata wal mahabbah. Ya, sehingga hal ini akan mendatangkan mawaddah wal mahabbah, akan mendatangkan kecintaan di antara kita dan orang yang bertemu dengan kita tersebut. Wa tujibu insyiraha sadri. Hal ini juga, bertemu dengan wajah yang berseri-seri ini juga akan mendatangkan insyiraha sadri, akan mendatangkan kelapangan hati. Minka darimu, wa mimman yuqabiluka, dan dari orang yang bertemu denganmu. Wajarib tajid, kata Syekh, cobalah maka kamu akan merasakan. Jadi talaqatul wajh ini walaupun sepele, sangat ringan, sangat sederhana, ya, dan sering kita anggap remeh, ternyata memiliki dampak positif yang luar biasa. Kata Syekh, dengan wajah yang berseri-seri, dengan menampilkan wajah yang berseri-seri ketika bertemu dengan orang lain, maka hal itu akan mendatangkan kebahagiaan kepada orang bertemu dengan kita. Wajah yang berseri-seri juga akan mendatangkan mawaddah wa mahabbah, akan mendatangkan rasa cinta, menimbulkan rasa cinta antara kita dengan orang yang bertemu dengan kita tersebut. Begitu juga akan mendatangkan insyirah usad, akan mendatangkan kelapangan jiwa, baik pada diri kita, begitu juga pada orang yang bertemu dengan kita. Sehingga kata Syekh, jarib tajid, cobalah maka kamu akan merasa. Lakin idza kunta abusan, akan tetapi jika engkau bermuka masam, fa innan nas yanfiruna minka, manusia akan lari darimu, wala yansharihuna bil julusi ilaika, mereka tidak akan nyaman duduk di dekatmu, wala bit tahaddus ma'aka, mereka juga tidak akan nyaman berbincang-bincang denganmu, wa rubbama tusab bil maradil khatir khatir wa ma yusamma bit taqwa. Mungkin disebabkan karena sering menunjukkan wajah yang masam itu, sering cemberut, sering apa tadi, baut gitu ya, itu akan menyebabkan penyakit yang berbahaya, kata Syekh, disebut dengan dot, darah tinggi. Betul ya, seperti itu. Jarang senyum, sering cemberut, itu akan menyebabkan darah tinggi. Fa inna insyiraha sadri wa talaqatil wajhi min anja'il aqaqiril mani'ati min hadzal da. Maka berseri-seri, begitu juga jiwa yang lapang, ini adalah obat atau penawar yang paling mujarab untuk mencegah penyakit tersebut. Walihat ayat surah Al-Tibba manibtulia bihadada bi'ad yang ta'ida amma yufiru wa yukiru. Oleh karena itu para dokter katanya menasehati orang yang punya penyakit darah tinggi agar dia menghindari segala sesuatu yang bisa memicu apa amarahnya. Ya. Begitu ya, ada dokter di sini. Nah, li'anna dzalika yazidu fi maradihi. Karena hal itu, hal-hal yang memicu kemarahan itu akan menambah penyakitnya. Fatalaqatul wajhi taqdi 'ala hadzal marad. Maka wajah yang berseri-seri itu akan menghilangkan penyakit ini. Li'anna al-insan dzalika yaqulu munsyarih as-sadri mahbubun ila mahbuban ila al-kharqi. Karena manusia dengan seperti itu dia jiwanya akan lapang dan dia akan dicintai oleh sesama makhluk. Hadhihi al-usul ats-tsalatsah allati yaduru 'alayha usul khuluq fi mu'amalati al-khalqi. Nah, inilah tiga perkara yang akhlak yang baik atau usul khuluq itu semuanya bermuara kepada tiga perkara ini. Berakhlak baik kepada sesama makhluk itu, kata Syekh, bermuara kepada tiga perkara. Kaful ada, badlun nada, wa talaqatul wajhi. Mencegah keburukan, memberi kebaikan, dan menampilkan wajah yang berseri-seri ketika bertemu dengan orang lain. Nah, hari ini yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana berbuat buruk, ini sebagaimana yang tadi kita jelaskan, perbuatan buruk itu bertingkat-tingkat dosanya, keburukannya sesuai dengan kepada siapa perbuatan itu dilakukan. Begitupun juga dalam masalah berbuat baik, berbuat baik itu juga bertingkat-tingkat dari sisi kewajibannya tergantung kepada siapa kita berbuat baik tersebut. Ya, maka saya di sini juga menjelaskan tentang tingkatan-tingkatan tadi. Berbuat baik kepada orang tua ini paling wajib daripada kepada orang lain. Berbuat baik kepada keluarga, istri, anak-anak itu lebih wajib daripada kepada orang lain. Berbuat baik kepada kerabat ini juga lebih utama daripada kepada orang lain. Tetapi saya di sini menyebutkan suatu permasalahan. Terkadang sebagian orang itu justru mampu menjaga etika, menjaga akhlaknya kepada orang lain, tapi tidak mampu menjaga etikanya kepada orang-orang dekat dengannya. Kepada orang tuanya misalnya. Kalau kepada teman, oh Masya Allah, sangat menjaga etika, sangat menjaga adab, sangat menjaga akhlak, bahkan sangat dermawan misalnya. Tapi kepada orang tuanya sendiri, dia tidak bisa menjaga akhlaknya. Dia tidak berbuat baik kepada orang tuanya. Nah, ini kesalahan. Begitu juga kepada teman, ya, sangat menjaga akhlak. Tapi kepada istri sendiri misalnya, tidak bisa menjaga akhlaknya. Ini juga termasuk kekeliruan. Karena justru orang-orang dekat itulah yang lebih wajib untuk kita perlakukan dengan akhlak yang baik. Begitu. Ya. Nah, terutama tadi kepada kedua orang tua. Jadi ada ini ya, ada prioritas-prioritas saya juga. Termasuk saya juga di sini menjelaskan, ya, tentang laki-laki misalnya yang kalau sama istri begitu sayang, tapi kepada ibunya sendiri apa dia tidak berbuat baik. Ini juga termasuk di antara kesalahan yang mungkin banyak terjadi kepada diri kita. Nah, kemudian yang terakhir, ya, ini juga tidak bisa kita baca semuanya. Yang terakhir, di awal kita menjelaskan bahwa akhlak itu ada dua. Ada yang sifatnya tabiat, ada yang dihasilkan melalui proses latihan, melalui proses usaha, melalui proses pembiasaan atau iktisab. Nah, bagaimana caranya agar kita bisa menghasilkan akhlak yang baik? Bagaimana caranya kita menghasilkan, mengupayakan akhlak yang baik agar akhlak yang baik itu hadir di dalam diri kita? Yang pertama kata Syekh, an yanzura fi kitabillah wa fi sunnati rasuli sallallahu alaihi wasallam. Dia sering membaca Al-Qur'an dan sunnah Rasul yang menjelaskan atau menyebutkan tentang pujian ya kepada akhlak yang baik. Ya, dalam Al-Qur'an dan dalam sunnah banyak sekali pujian, keutamaan tentang akhlak yang baik. Banyak sekali. Nah, maka fal mu'min idza ra'a nusus tamdahu syai'an min al-akhlaq aw min al-a'mal. Maka orang beriman itu tentu saja ketika ia membaca dalil-dalil dari Al-Qur'an atau sunnah yang memuji sesuatu berupa akhlak atau perbuatan, maka tentu saja ia akan termotivasi untuk mengerjakannya. Jadi sering-sering melihat Al-Qur'an dan sunnah yang memuji akhlak yang baik. Kemudian yang kedua, an yusahiba man urifa wa man urifu bi husnil akhlak. Yang kedua, untuk menghadirkan akhlak yang baik kepada dalam diri kita adalah kita berteman dengan orang-orang yang memang dikenal berakhlak baik. Ya, ini soal pergaulan. Jadi kalau kita ingin punya akhlak yang baik, maka hendaknya kita juga berteman, bergaul dengan orang-orang yang baik akhlaknya agar terbawa. Karena manusia itu adalah pencontoh. Manusia itu adalah pencontoh. Manusia itu akan senantiasa perilaku manusia itu akan sangat dipengaruhi oleh apa yang biasa dia lihat di hadapannya. Sangat dipengaruhi oleh lingkungannya, sangat dipengaruhi oleh teman-teman yang ada di sekitarnya. Kadang-kadang kita tahu ada hadis tentang penjual minyak wangi dan pandai besi. Nah, kemudian yang ketiga, yang terakhir, an yata'ammal al-insan madha yatarattabu 'ala su'i khuluqihi. Yang ketiga adalah hendaknya manusia ia selalu memikirkan apa akibat dari akhlak yang buruk. Apa akibat dari akhlak yang buruk? Akhlak yang buruk itu memiliki akibat yang sangat-sangat merugikan. Fasayyi'ul khuluq manqut. Orang yang buruk akhlaknya maka dia akan dibenci. Wasayyi'ul khuluq, orang yang buruk akhlaknya mahjur, dia akan dijauhi. Wasayyi'ul khuluq madhkurun bil wasfil qabih, orang yang buruk akhlaknya maka ia akan disebut-sebut dengan sifat-sifat yang jelek. Ini diantara akibat dari memiliki akhlak yang buruk. Fa idza 'alima al-insan, maka jika seseorang mengetahui anna su'al khuluq, bahwa akhlak yang buruk itu yufdi bihi ila hadza, akan mengakibatkan hal ini semua, ya, akan dibenci, akan dijauhi, akan diberikan gelar-gelar yang buruk. Fa innahu yabta'id anhu, maka ia akan menjauhi perbuatan-perbuatan yang buruk atau akhlak-akhlak yang buruk. Nah, hari ini yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata waktunya memang tidak memungkinkan bagi kita untuk melanjutkan kajian kita pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita bahas pada kesempatan siang hari ini bermanfaat bagi kita semua. Mudah-mudahan bisa membantu kita untuk semakin memperbaiki dan memperindah akhlak kita, baik kepada Allah Subhanahu wa taala, begitupun juga kepada sesama makhluk. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.